lupa, bye bye. Jangan sampai kamu gambar biar kaki aku si pulangka. Mari berdansa bye bye. Hey dong yang pegang gaba gaba, hey lalu nona, mari berlumba. Putar ke sana, pelari kemari, katong berdansa saure kareka.